تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersama-sama mempelajari sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din wa akhwati fil din. Teruskan kita, yakni tentang darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Masuk dalam pembahasan hukum-hukum yang terkait tatkala wanita haid, sampai pada hukum yang keenam. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad ibn Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, musadis, hukum yang keenam, dan ini telah kita lewati kemarin, yani al-jima, berhubungan badan. Fayuhramu ala zawjiha an yujami'aha, maka diharamkan atas sang suami dikala istrinya mengalami haid untuk mendatanginya, berhubungan badan dengannya. Wayuhramu alaiha tamkinuhu min dhalik, dan diharamkan atas sang wanita yang sedang mengalami haid membiarkan suaminya berhubungan badan pada tempat haidnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adam fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Dan firman Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di mana mereka bertanya tentang al-mahid, yakni wanita haid pada tempat haidnya. Maka katakanlah wahai Muhammad, perintah kepada Rasul bahwasanya tempat wanita haid tadi keluarnya darah merupakan adza, kotoran. Fatazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah kaum wanita fil mahid. Apa makna mahid? Yakni tempat keluarnya haid, bukan wanita haid itu sendiri. Namun yang dijauhi adalah tempat keluarnya haid. Sehingga apa? La taqrabuhunna hatta yathhurn. Janganlah kalian mendatanginya, mendekatinya sehingga wanita tersebut mengalami suci, yakni setelah mandi. Maka di sini diterangkan fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, wal muradu bil mahidi zamanul haid wa makanuhu wa huwal farj. Yang diperintahkan oleh Allah larangan berupa wala ta wa fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah kaum wanita pada al-mahid. Maka yang dimaui dengan al-mahid di sini, kata beliau, yakni zamanul haid, waktu ketika dia mengalami haid, wa makanuhu, dan tempat keluarnya haid, yakni al-farj, farjinya. Tidak boleh untuk didatangi. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Haid, isna'u kulla syai illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kepada istrimu kecuali nikah, yakni al-jima, yakni berkumpul dalam rangka untuk melakukan hubungan badan dengan jima. Lianal muslimina ajma'u, dalil yang ketiga, dan dikarenakan kaum muslimin telah sepakat ala tahrimil wud'i, ala tahrimi wud'il haid fi farjiha. Kaum muslimin telah bersepakat atas keharaman melakukan jima terhadap wanita haid pada tempat keluarnya haid, yakni pada farjinya. Sehingga inilah yang dilarang dikala istri-istri kita mengalami haid adalah atas suami, diharamkan atasnya untuk mendatangi istrinya berhubungan badan dengan melakukan al-jima, yakni pada farjinya. Adapun bertamattu, bersenang-senang dengan istri, selain hal tersebut, maka ini dibolehkan sebagaimana penjelasan berikutnya. Maka kata beliau menyimpulkan, fala yahilu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidaklah halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, an yuqdima ala hadzal amril munkar, untuk dia maju melanggar perkara yang mungkar ini, alladzi dalla alal man'i minhu kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul muslimin, yang mana kemungkaran mendatangi wanita haid pada farjinya ini merupakan keharaman larangan yang ditunjukkan oleh Alkitab, Al-Quran, sunnah rasulnya, serta ijma' kesepakatan kaum muslimin. Maka sangat-sangat kuat dalilnya, berkumpul Alkitab wasunnah yang merupakan sumber adillah dan sumber syariat di dalam Islam ini. Demikian pula ijma' kesepakatan kaum muslimin, sehingga orang yang melanggarnya, fayakunu mimman syaqqallaha wa rasulah, jadilah orang kalau melakukan atau melanggar larangan tersebut tergolong orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman, karena tidak mau mengikuti ijma' tadi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini menunjukkan keharaman yang sangat apabila seorang suami dikala istrinya sedang mengalami haid memaksa untuk istrinya mau memberikan kesempatan untuk dia melakukan hubungan badan dengan melalui farjinya. Nah, maka ini dilarang. Qala fil majmu'i syarhil muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, man fa'ala dzalika faqad ata kabira. Al-Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Wa qala ashabuna wa ghairuhum, dan berkata para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan selain mereka, man istahalla wud'al haid hukima bi kufrihi, karena mereka memandang saking besarnya dosa tersebut sampai-sampai kata beliau, orang yang menghalalkan untuk berhubungan badan dengan wanita yang haid, istrinya yang sedang haid, maka akan dihukumi dia itu kufur. Na'udzubillah. Intaha min kalamin Nawawi rahimahullah. Selesai dari kalamnya Imam Nawawi. Maka di sini suatu hal yang sangat perlu diperhatikan, di mana kadangkala seorang nam memiliki kebutuhan kepada lawan jenisnya, dan yang namanya hasrat kadangkala tidak lagi dibendung, maka bagaimanakah obatnya? Tentunya barakallahu fikum, dia menempuh jalan hikmah. Dan syariat ini menetapkan hukum bukan untuk memberatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikala kadangkala hal-hal yang bisa mendatangkan keharaman, maka syariat pun memberikan tarkhis dan jalan keluar bagi seorang yang mereka itu mengalami kesusahan. Maka lihatlah penjelasan beliau. Yang jelas kita telah mendapatkan ilmu berhubungan badan melakukan jima dengan istri tikala dia haid maka dilarang. Mana yang dilarang? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah kaum wanita fil mahid, yakni ketika dia haid dan pada tempat keluarnya darah pada farjinya. Adapun selain itu, isna'u kulla syai'illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu pada istrimu yang sedang haid kecuali nikah, yakni jima. Maka menggabungkan dua dalil ini diterangkan oleh beliau, wa qad ubiha lahu walillahil hamdu, maka telah dibolehkan bagi sang suami dan segala puji hanyalah milik Allah, ma yaksuru bihi syahwatahu, yaitu yang bisa merendahkan syahwat, bisa meredakan syahwat, yang bisa meredakan syahwat sang suami dikala sangat membutuhkan kepada istrinya dan seterusnya, maka dibolehkan baginya dunal jima, selain atau di bawah derajat al jima, yaitu seperti apa? Katakbil boleh menciumnya, wadham boleh memeluk istrinya, wal mubasyarah bahkan mencumbuinya. Akan tetapi fima dunal farji, tidak boleh melakukan mubasyarah hubungan badan pada farjinya. Ini diringankan oleh syariat sehingga menyelisih syariat orang-orang Yahud, di mana dikala mereka mendapatkan istri-istri mereka mengalami haid maka mereka mengeluarkannya dari rumahnya. La yu'akilunahu, la yu'akilunahunna, mereka tidak mau makan bersama mereka, wala yudaji'una ma'ahun, tidak mau tidur bersama mereka. Dipisah betul-betul, dikeluarkan dari rumahnya. Ini syariatnya orang-orang Yahud. Adapun Islam hanyalah melarang dari mereka berhubungan badan pada farjinya. Waqad ubiha lahu walillahil hamdu ma yaksuru bihi syahwatahu. Dibolehkan bagi sang suami segala puji hanyalah milik Allah, apa yang bisa meredakan syahwat mereka. Dunal jima, selain jima. Seperti takbil, mencium, wadda, memeluk, wal mubasyarah. 6. Melakukan hubungan fima dunal jima, fima dunal farji, yaitu pada selain farjinya. Lakinnal awla, akan tetapi seyogianya. Ini dirinci lagi. Seyogianya, ketika mau bercumbu dengan sang istri yang mengalami haid, alla yubashir fima baina surrati war rukbah, agar tidak kita mendekati, berinteraksi langsung pada tempat antara surrah pusar war rukbah dan juga lutut. Tempat itu kita hindari, yakni sekitar aurah muhallawah. Nah, kita hindari. Illa min wara'il ha'il, kecuali kalau ada penghalangnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikala mendapatkan istrinya Aisyah, istri yang paling beliau cintai. Naam, setelah Khadijah, maka barakallahu fikum, beliau tatkala Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, adalah nabi memerintahkan kepadaku, yakni menginginkan sebagaimana suami kepada istrinya. Fa'attaziru, maka aku pun mengenakan kain sarung, yakni untuk mengamankan bagian baina surah wa rukbah. Naam, maka Rasulullah fayubashiruni wa ana haid, maka Rasulullah pun naam yubashiruni, mencumbuiku dalam keadaan aku sedang haid. Hadis muttafaqun alaih. Maka inilah syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang merupakan syariat yang harus kita agungkan. Dikala wanita haid, kita tidak seperti orang Yahudi sehingga menjauhi mereka, mengeluarkan mereka dari rumah, tidak mau makan bersama mereka ataupun tidak mau tidur tinggal bersama mereka. La, ini tidak. Namun tidak pula seperti orang-orang yang mereka mujrim, yang menghalalkan segalanya, baik haid ataupun tidak mereka terjang. Akan tetapi Islam adalah agama wasatiyah, agama pertengahan, sehingga yang dilarang hanyalah kita mendekati kaum wanita berhubungan badan pada tempat haidnya dan juga dikala mereka sedang haid. Adapun selain itu, walaupun mereka sedang haid, maka dibolehkan, karena Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, hubungan badan pada farj. 6. Sehingga dibolehkan bagi kita memeluk, mencium, ataupun juga bercumbu. Demikian pula dinasihatkan untuk kita berhati-hati dari tempat haidnya. Sehingga preventif yang dilakukan telah ditunjukkan oleh salaf adalah dengan wanita tersebut itizar mengenakan kain penutup yang bisa mengamankan bagian farjinya. Ini jelas yang seperti ini. Hukum yang keenam. Kemudian kita akan menginjak hukum berikutnya. Hukum yang ketujuh, al-hukmu sabi', terkait dengan wanita dikala sedang haid adalah at-talaqu, yaitu diharamkan untuk ditolak, dicerai. 6. Barakallahu fikum. Wanita seketika sedang haid diharamkan bagi sang suami untuk mencerainya. 6. Dikala wanita sedang haid, maka diharamkan atas sang suami untuk mencerainya. Maka sebelum kita masuk tentang pembahasan ini, maka marilah kita mengetahui tentang apakah itu tolak dan bagaimana hukumnya di dalam syariat ini. Diterangkan oleh para ulama, at-tolak adalah secara pengertian syariat halu qaidin nikahi aw ba'dihi, yakni melepaskan tali ikatan pernikahan atau sebagiannya. Ini namanya tolak. Melepaskan tali ikatan pernikahan, ini namanya tolak. Dan siapakah yang boleh memunculkan tolak tersebut? Artinya cerai, bahasa kita. Ada cerai. Cerai adalah melepaskan tali ikatan pernikahan. Di dalam syarat ini ada istilah tolak, ada istilah hulu. Kalau tolak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan yang dilakukan oleh sang suami, ini namanya tolak atau yang mewakilinya. 6. Dari min jihati zauj, dari arah suami. Adapun kalau dari arah istri, namanya hulu. Namanya hulu. Dan hukumnya berbeda. Hanya saja kali ini kita hanya sedikit menyinggung tentang permasalahan tolak. Maka yasihu iqa'it tolak minaz zawjil balighil aqili al-mumayyiz al-mukhtar alladhi ya'qiluhu aw min wakilihi. 6. Kapan tolak tersebut diakui oleh syariat, akan sah jatuhnya tolak apabila dilakukan oleh suami. Oleh suami. Namun dengan syarat. Syaratnya oleh suami yang berakal sehat, mumayyiz, ya, mukhtar, yang dia itu memang dengan pilihannya. Alladhi yaqiluhu, yang memang dia memahami ucapan dan konsekuensi setelah tolaknya. Aw min wakilihi, atau dari wakil sang suami. Mungkin orang tua dia enggak berani ngutus orang tuanya. Udahlah Pak, tolak saja istriku, saya enggak mau datang lagi. Nah, maka yang seperti ini juga jatuh. 6. Yang kedua, wala yaqu talaqu ghairi zauj wala sabi wala al majnun wala sakran wala al mukrah wala al ghadban ghadaban shadidan la yadri ma huma yaqul. Tidak jatuh tolak. Naam, tidak sah tolaknya yang dilakukan selain suaminya, kalau bukan wakil. Naam, selain suaminya. saudaranya saking bencinya kepada istri adiknya, sudah, kau sudah cerai sama adikku. Nah, tiba-tiba dia bukan wakilnya, ya. Kan ada kadang demikian, diceraikan. Diceraikan oleh siapa? Oleh kakak iparnya. Nah, ini. Sementara suaminya masih ridho dengan dia, masih cinta dengan dia, belum menyatakan tolak dan tidak mewakilkan tolak. Nah, demikian. Wala sobi, demikian pula tidak sah dilakukan oleh anak yang masih kecil. Walal majnun, orang yang gila. Nah, walal sakron, orang yang mabuk. Walal mukroh, dan demikian orang yang terpaksa, yang mukroh, dipaksa dengan sangat sehingga terpaksa dia mengucapkan pada istrinya, engkau aku ceraikan. Maka ini tidak jatuh. Nah, walal ghadban ghadaban syadida, dan tidak pula dilakukan oleh seorang suami yang dalam keadaan marah dengan marah yang memuncak sehingga menjadikan tertutup pikirannya. Dengan marah yang amat sangat sehingga menjadikan tertutup pikirannya, tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Namun kalau sekedar marah masih menyadari ucapannya ini itu, maka ini jatuh. Nah, ini tolak tadi. Barakallahu fikum. Dan tolak ini hukumnya sesuai dengan kondisi. Berlaku padanya adalah hukum kadangkala dibolehkan, kadangkala makruh dibenci, kadangkala diharamkan, bahkan kadangkala wajib. Nah, bagaimana itu? Diterangkan para ulama bahwasanya asal hukum tolak adalah mubah, jais, yakni dibolehkan. Dibolehkan hukum tolak, namun itu adalah abghadul halal ilallah, kehalalan yang paling tidak disukai oleh Allah. Naam. Yang kedua, yukroh, makruh. Makruh atau di sini halal, dibolehkan, indad darurah wal hajah ilaihi, yaitu yang pertama adalah dibolehkan, lebih-lebih ketika memang adanya kebutuhan yang sangat harus ditolak. Bagaimana itu kebutuhan yang sangat? Kasu'i khuluqil mar'ah wa su'i 'ishratiha. Yani seperti misalnya istrinya akhlaknya jelek atau jelek pergaulan rumah tangga. Di dalam bergaul, di dalam rumah tangga jelek. Tidak pengertian kepada suaminya, isinya banyak tuntutan, dan seterusnya, sehingga menjadikan sang suami bukan semakin taat kepada Allah, justru tergiring kepada maksiat. Kadangkala yang seperti ini, ya sudahlah, terpaksa demi aku mencari yang lebih baik di sisi Allah. Dibolehkan yang seperti ini. Yang kedua, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, kapan menjadi makruh? Min ghairi hajatin ilaiha au ilaihi, yaitu tanpa adanya kebutuhan. Dalam rangka semata-mata li izalatihi nikah al mustamil alal masalihil mandub ilaiha. Nah, dalam rangka sekedar ia ingin bebas sajalah saya, ternyata jadi enak hidup membujanglah, kemana-mana bebas, enggak ada yang jadi beban, tidak ini dan itu, sudahlah saya ceraikan saja istri. Maka yang seperti ini makruh hukumnya, dibenci. Nah, yang ketiga, tolak kadangkala diharamkan. Diharamkan, yakni pada keadaan di sini tolaknya adalah tolak bid'ai istilahnya, yaitu yakunu yuharram mitolak fi ba'dil ahwal ka, yani kama sayati fil kalam ala tolakil bid'ai, yaitu kadangkala diharamkan seperti tolak bid'ai. Seperti apa tolak bid'ai? Yani fa'in tolakoha salasan bilaftin wahid, seperti orang tersebut mengatakan kepada istrinya, ku ceraikan kamu 1000 kali, cerai dengan satu lafad. maka yang jatuh hanyalah satu, tidak seribu, tidak tiga kali. Nah, ini diharamkan yang tiga seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Termasuk juga nanti dalam pembahasan mentolak istri dikala haid. Maka ini diharamkan. Mentolak istri dikala haid. Maka ini diharamkan sang suami menceraikan istri dikala istrinya sedang haid. Dan kadangkala ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah azani Allah wa iyakun, kadangkala tolak itu wajib hukumnya. Kadang tolak adalah wajib hukumnya. Bagaimana itu? Kama lau alima fi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha, seperti seorang apabila sang suami mengetahui dengan jelas tentang kefajiran yang dilakukan oleh istrinya dan dia ternyata nyata-nyata melakukan perbuatan zina, fal iyadzu billah, melakukan perbuatan zina, maka yang seperti ini wajib bagi sang suami untuk mencerainya. Menurut satu pendapat, dalam rangka apa? Kalau tidak mau bertobat istrinya, terus jadi pezina, terus pezina, terus pezina. Li'alla yakuna dayyuzan, supaya tidak menjadi dayyuz, yakni seorang suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Faliyadu billah. Dan demikian pula barakallahu fikum, li'alla tulhaqu bihi waladan min ghairihi, agar supaya dia tidak memiliki anak yang bukan dari keturunannya. Nah, tidak dinasabkan kepada dia anak yang bukan dari airnya. Ini tadi barakallahu fikum. Oleh karena itu kita memandang bahwasanya perkara tolak disesuaikan dengan keadaan. Nah, kadangkala juga menjadi wajib sebagai contoh kamalau kanat tatruk kesolah, misalnya istrinya, suaminya tidak pernah mau sholat sama sekali, tidak pernah mau sholat. Maaf, walam yastati taqwimaha, dan suami tidak mampu untuk mendidik dan meluruskannya. Berarti yang seperti sudah, ini bahaya, karena akan melahirkan keturunan-keturunan yang akan dididik tidak sholat juga. Faliyatubillah. Maka ini tentang tolak secara sekilas. Dan pembahasan tentang tolak masih banyak. Nah, maka kita berkaitan di sini tentang tolak, hukum yang terkait dengan wanita haid adalah tolak yang disebut tolak yang muharram. Tolak yang kadangkala hukumnya haram. Sehingga dijelaskan di sini. Fayuhramu ala zawji talaqul haidhi hala haidhiha, diharamkan atas sang suami untuk mencerai istrinya yang sedang haid dikala masih masa waktu haid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila engkau ingin menceraikan wanita istri, maka ceraikanlah dia li'iddatihin, di masa iddah, yakni di masa ketika dia suci. Ai fi hal yastaqbilna bihi iddatun ma'lumatun hina talaq, yaitu kau lakukan di masa yastaqbilna bihi iddah, dikala wanita tersebut menerima hitungan masa iddah ketika ditolaknya, yakni bukan ketika haidnya. Karena kalau haid suci, nah suci dari haid itulah hitungan iddah. Suci dari haid maka itulah hitungan iddah. Wala yakunu dzalika illa idza tallaqaha hamilan aw tahira min ghairi jima. Maka tidaklah terjadi hitungan masa iddah tersebut tolak yang sah kecuali apabila dia menceraikannya tatkala istri dalam keadaan hamil. Karena hamil telah lewat, tidak keluar darinya darah haid. Darah yang keluar tergolong darah fasid. 6. Atau tahiran, atau istrinya dalam keadaan tahir suci. Min ghairi jima, dan tidak, atau min ghairi jima suci dan tidak berhubungan badan, belum dicimai. Dalam artian, wah sudahlah, aku mau ceraikan istriku, dipergauli dulu di malam harinya, kemudian akhirnya dia paginya ceraikan. Aku sudah puas dan benci dengan kamu, lah seterusnya. Ini tidak boleh yang seperti ini. Naam. Wala yakunu dhalika illa idza talaqaha hamilan aw tahiran min ghairi jima. Li'annaha idza tuliqat halal haid. Dikarenakan kalau sang istri diceraikan di masa haid, lam tastaqbilil iddah, maka tidak menerima hitungan iddah. Haitsu innal haidata allati tuliqat fiha, yaitu tatkala haid yang dia diceraikan padanya, la tuhsabu minal iddah, tidak dihitung daripada iddah. Dia sedang haid, ditolak. Maka baru 2 hari suci. Oh berarti sudah 1. 2, suci lagi. Apa, suci kemudian haid lagi. Suci lagi 2. Ini lah yang pertama tadi tidak dihitung. Nah, karena dia dalam keadaan haid. Nah. Idza tuli wa idza tuliqat tahiran ba'dal jima lam takunil iddah allati tastaqbilha. Allah titas takbiluha ma'lumatan haitsu innahu la yu'lam hal hamalat min hadzal jima. Demikian pula apabila dicerai wanita setelah dijimai, maka iddah ini tidaklah bisa menerima, bisa diketahui apakah dia ya mengetahui istrinya ini hamil dengan sebab hubungan badan ini atau tidak. Naam. Kenapa demikian? Karena barakallahu fikum, lihatlah di dalam hadis Rasulullah mengatakan yujma'u khalqu, bahwasanya dikumpulkan penciptaan manusia arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam keadaan nutfah, percampuran air mani laki-laki dengan wanita. 40 hari. Tuh. Sehingga di sini proses ke sana 40 hari. Nah, ya kita tidak mengetahui hitungannya nanti. Sehingga di sini aulam tahmil, kita tidak mengetahui dia hamil atau tidak dengan jimak tadi. Maka fatu'taddu bil haid, maka sehingga akhirnya dia akan menghitung masa haidnya sebagai masa iddah tadi. Falamma lam yahsulil yaqin, maka dikala tidak diraih keyakinan min naw'il iddati, bahwasanya ini termasuk iddah atau belum. Nah, demikian. Karena bisa jadi hitungannya jadi 2 padahal harusnya 3. Nah, 2 kali haid, suci dari haid, harusnya karena sedang haid jadinya cuma 2. Nah, atau ketika dia baru menjimai, harusnya ada proses ke sana sebelumnya, ternyata hilang. Maka di sini tidak diraih keyakinan. Maka barakallahu fikum, haruma 'alai talaq hatta yatabayyanal amru. Diharamkan atasnya mencerai sehingga jelas perkaranya. Maka di sini yang dibicarakan hukum fatalaqul haidu hala haidiha haramun lil ayatis sabiqah. Maka mencerai istri dikala dia sedang haid itu adalah haram berdasarkan ayat di atas surat At-Talaq ayat yang pertama. Dan demikian pula datang dalam riwayat sahihain dari Abdullah ibn Umar annahu talaqa imra'atahu, bahwasanya beliau mencerai istrinya wahia haid, dalam keadaan istrinya sedang haid. Ribah dalam hatinya, dia datang kepada Rasul, atau Umar kemudian datang kepada Rasul, fa akhbaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka diberitakan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Fataghayyadha fihi, maka Rasulullah marah mendengar hal tersebut. Maka faqal, beliau mengatakan murhu fal yuraji'ha sumal yamsikha, maka perintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya kembali, merujuk kembali, ditarik kembali, tetap tinggal di rumah. Sumal yumsikha, kemudian menahannya hatta tathura, sampai dengan suci. Suma tahidu, kemudian dia haid. Suma tathura, kemudian suci lagi. Suma insya'a amsaka ba'du, wa insya'a talaqa qablu, wa insya'a talaqa qabla an yamussa. Nah, kemudian setelah itu kalau memang dia masih menginginkannya, dia tahan sebagai istri. Kalau dia memang menghendaki untuk mencerainya, maka ceraikanlah sebelum dia menggaulinya. Fatilkal iddah allati amarallahu an tutallaq laha an-nisa. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk dicerai padanya kaum wanita. Naam. Barakallahu fikum. Di sini yang dibicarakan hukum keharaman. Lah terus apakah jatuh hitungan atau tidak? Para ulama khilaf. Namun yang jelas mencerai istri dalam keadaan dia haid, hukumnya adalah haram dan hendaknya ditarik kembali. Ditarik, tidak dikeluarkan dari rumahnya. Perlu diketahui ikhwani fiddin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tolak di dalam Islam ada beberapa hitungan. Ada yang disebut tolak raj'iyah, yaitu tolak satu atau talak dua, kalau dalam istilah orang kita. Maka tolak raj'iyah ini, hakikatnya sang istri yang dicerai tadi, selama masih dalam masa iddah, masih statusnya sebagai istri. Statusnya sebagai istri. Sehingga tetap tinggal di rumah bersama suaminya. Nah, masih berhak mendapatkan nafkah harian. Nah, ini demikian. Kalau seandainya suami mati, selama masih dalam masa iddah, maka dia mendapatkan hak waris. Ini tadi. Nah, ini tolak raj'i. Dan tidak boleh bagi orang lain, laki-laki yang lain, melamarnya selama masih dalam masa iddah, karena itu hak mutlak sang suami. Nah, kalau ternyata selesai masa iddah, kok tidak ada rujuk dari suami, apakah dengan lafzi ataupun perbuatan, dengan lafzi aku kembali. Tidak perlu akad. Nah, atau dengan perbuatan, dia ternyata mendatangi istrinya, maka ini sudah dianggap dia telah rujuk. Nah, maka tanpa demikian, namun dihitung tetap, oh tolaknya sudah jatuh satu kali, oh dua kali, tetap dihitung. Nah, diakumulasikan nanti. Lah ini, maka tidak boleh sebelum, yaitu selama masih dalam masa iddah, tidak boleh laki-laki yang lain melamar. Kalau sudah lewat ternyata tidak ada rujuk, boleh laki-laki datang melamar dia. Nah, dan tidak ada hak bagi suami yang pertama untuk menghalang-halangi. Nah, demikian pula kalau seandainya ingin kembali lagi, bagaimana? Dipersyaratkan. Fa'in dhanna ayyuqima hududallah. Kalau mereka yakin, mampu, dan siap menegakkan hukum-hukum Allah, batasan-batasannya, penuhi hak-hak sebagai suami dan penuhi hak-hak sebagai istri, rujuk, siap, sehingga tidak menjadi permainan. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita lihat di sini keterangan dari Syekh rahimahullahu taala tentang talak yang demikian. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, nam falau talaqar rajulu imra'atahu wa hiya haidun fa huwa athim. Maka seandainya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan dia sedang haid, maka sang suami berdosa. Wa 'alaihi ayyatuba ila Allah ta'ala, wajib atasnya untuk bertobat kepada Allah. Wa yaruddal mar'atu ila 'ismatihi. Dan untuk dia menarik kembali istri yang dia ceraikan tadi dalam keadaan haid kembali kepada pemeliharaan dia. Liyutalliqaha talaqan syar'iyan, supaya dia menceraikannya nanti dengan cara cerai yang sesuai dengan syariat. Muwafiqan li amrillahi wa rasulih, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. 6. Kapankah cerai, dhabit cerai yang sesuai dengan syariat? 6. Kapankah dhabit cerai yang talak yang masyru'? Perhatikan. Seorang dikatakan tolaknya adalah sesuai dengan syariat. Yang pertama, an yutalliqar rajulu imra'atahu wa hiya tahir. Yaitu suami mencerai istrinya dalam keadaan istrinya suci, bukan haid atau tidak haid. Naam. Walam yamusha fi dzalika tuhri, dan belum menjimainya. Tidak sudah melakukan hubungan dulu, paginya kuceraikan kamu. Ini tidak. Naam. Ini yang pertama. au takunu hamilan qad tabayyana hamluha, atau pula yang sesuai dengan sunnah mencerai istri dalam keadaan hamil yang sudah nyata-nyata jelas hamil. 2 bulan hamil dicerai, maka ini jatuh, tetap sah cerainya. Nah, namun apakah tolak itu harus, maka dilihat kondisi tadi. In kana qad massaha, walaupun ini di sini kalau seandainya menjimainya kan namun sudah jelas dia hamil, maka ini tetap jatuh tolaknya. Ini demikian. Demikian pula tolak yang sesuai dengan sunnah an yutalliqaha wahidatan, yaitu mencerainya satu kali satu kali. Aku ceraikan engkau, berarti jatuh tolak satu. Demikian. Ini barakallahu fikum. Wa amma aktsar min wahidatin fa khilafu sunnah. Naam. Maka kalau dia menceraikan berkali-kali, lebih dari satu. Aku ceraikan kamu, besok lagi aku ceraikan kamu, besok lagi aku ceraikan kamu. Nah, ini kan masih masa iddah. Maka yang seperti ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Naam. Walaupun sebagian menganggap bahwasannya berarti kalau diulang-ulang hari ini kuceraikan kamu, jatuh karena 5 masa iddah. Belum selesai iddah, belum rujuk lagi, aku ceraikan kamu. Sebagian tetap menghitung. Namun wallahu taala alam bisawab, yang zahir adalah tidak masuk. Tidak masuk. Naam. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Naam. Maka barakallahu fikum. Maka hendaknya di sini diperhatikan. Sehingga di sini kalau seandainya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan dia haid, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dan menarik kembali istrinya agar tetap masih dalam pemeliharaan dia, sehingga dia menceraikannya yang sesuai dengan syariat, dalam keadaan suci, dalam keadaan hamil yang nyata-nyata hamil, dan dalam keadaan suci yang belum dia jimai. Artinya demikian. Ini barakallahu fikum. Maka di sini kata beliau, maka dia tarik kembali fayatrukuha ba'da raddiha hatta tathura, maka dia biarkan istrinya masih dalam pemeliharaan dia, dinafkahi, dan seterusnya tinggal di rumahnya, dibiarkan ba'da raddiha, setelah dia tarik kembali hatta tathura, sampai dengan suci, minal haidu, dari haid allati tallaqaha fiha, yang dia menceraikan dikala dia haid, summa tahidhi marratan ukhra, kemudian dia haid pada kali yang kedua, summa idza tahurat, kalau dia sudah suci, insya'a abqaha, kalau dia memang menginginkan istrinya masih berpikir berat untuk bercerai, maka dia tetap pertahankan kekeluargaannya. Wa insya'a tallaqaha qabla an yujami'aha, kalau dia sudah bertekad bulat mencerainya, sudah dia ceraikan, namun dengan catatan qabla an yujami'aha, sebelum dia menggaulinya. Nah, jadi tidak macam-macam. Ini demikian. Di sini dalam keadaan ini tolak haid asalnya adalah haram. Tolak haid adalah haram. Ini hukum asal. Namun di sana dikecualikan dalam hukum asal ini 3 keadaan. Dikecualikan dari hukum asal ini 3 keadaan kata Syekh. Wa yustasna min tahrimi talaqi fil haidi 3 masail. Dan dikecualikan dari pengharamkan menceraikan istri yang sedang haid 3 permasalahan. Apa saja yang dikecualikan? Jadi di sini kaum wanita harus perhatian. Jangan terus haid kemudian wah selalu mesti mutlak haram-haram, asal memang haram, namun akan dikecualikan dalam 3 perkara. Yang pertama, idza kana talaqu qabla ay yakhlua biha, kalau tolak itu terjadi sebelum mereka berduaan, pengantin baru ternyata belum lagi dukhul, belum terjadi hubungan badan sama sekali, entah berapa lama, tiba-tiba dikala istri haid langsung suaminya, aku ceraikan kamu sajalah, atau ke orang tuanya, pak saya ceraikan anak anda, tolong sampaikan demikian. Nah, ini wakil jadi orang tuanya. Nah, maka yang seperti ini jatuh. tidak haram. Kenapa demikian? Dikarenakan ini sebelum dia ayakhlu biha aw yamussaha, atau sebelum menyentuhnya. Fala basa an yutalliqaha wa hiya haid, maka tidak mengapa menceraikan istri yang belum pernah dia sentuh atau belum pernah berhubungan badan dengannya dalam keadaan haid sekalipun. Li'annahu la iddata 'alaiha hina idzin, dikarenakan wanita yang belum di nam belum melakukan hubungan badan dengan suaminya, maka ini tidak ada hitungan iddah. Cerai, pengantin baru cerai, katanya belum pernah hubungan, belum pernah terjadi khulwah, maka besok boleh dilamar orang lain. Nah, ini demikian karena tidak ada hitungan iddah. Fala yakunu talaquha mukhalifan, maka tidaklah cerai yang dilakukan oleh suami tadi menyelisihi syariat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna liiddatihinna, maka cerailah istri-istri kalian di masa-masa iddah, yakni masa suci. Masa suci. Nah, sehingga di sini tadi menunjukkan loh, di sini talliquhunna, ceraikanlah istrimu, karena cerai tadi hukumnya sesuai dengan kondisi. Kadangkala boleh, kadangkala makruh, kadangkala haram, bahkan kadangkala wajib. Nah, ini barakallahu fikum. Namun secara hukum asal tidak ada permasalahan, tidak ada hal yang mengharuskan, maka janganlah mencerai istri. Nah, karena dengan adanya pernikahan diraih masalih yang banyak, diraih i'faf, yaitu sifat iffah, kita terjaga pandangan kita dan kemaluan, nah, dari terjatuh kepada apa yang Allah haramkan. Faliyadzubillah. Ini yang pertama. Keadaan kedua, idza kana al-haidu fi halil haml, kalau haidnya itu terjadi di masa istri sedang hamil. Istrinya hamil kok keluar darah, maka yang telah lewat pembahasannya ini darah fasid. Nah, bukan darah haid, karena wanita hamil adalah sari-sari yang menjadikan darah haid sesungguhnya menjadi makanan janin. Sehingga kalau keluar darah, maka ini disebut darah fasid, bukan darah haid. Sehingga kalau dicerai istrinya dalam keadaan yang seperti ini, maka tidak dianggap atau tidak dianggap haidnya. Sehingga tetap tidak menyelisih sunnah. Wasabaqa bayanu sababu dzalik, telah lewat pembahasannya, penjelasan sebab tentang hal tersebut. Keadaan ketiga, ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahmakumullah, idza kana talaqu ala iwad, yaitu kalau memang tolaknya cerainya tersebut ala iwadin, memang tuntutan istri yang dia ridho untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh sang suami. Nah, istrinya yang meminta dan dia ridho untuk mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami. Fa innahu la ba'sa an yutalliqaha wa hiya haid, maka ini tidak mengapa untuk menceraikan istrinya dalam keadaan dia sedang haid. Kenapa demikian? Dikarenakan barakallahu fikum, pada asalnya hak tolak adalah hak suami yang memilih adanya maslahat. Namun ketika istri meminta, yang ini kalau sebenarnya dia terus memaksakan menjadi hulu, namun di sini adalah ditolak oleh istri, jatuhnya pernyataan cerai adalah dari suami, maka itu namanya tolak. Nah, walaupun dari tuntutan istri sebelumnya, asalnya. Namun kalau sampai suami yang menyatakan aku ceraikan kamu, berarti tolak. Nah, maka di sini kenapa demikian? Mungkin karena telah lewat sang istri melihat suaminya akhlaknya jelek, agamanya rusak dan seterusnya, sehingga tidak mengapa aku kembalikan maharku. Lah ini tolak ala iwad, demikian. Contohnya kata Syekh, ayakuna baina zawjaini niza'un wa su'u 'ishrah, yaitu terjadi di antara pasangan suami istri persengketaan dan juga pergaulan yang kurang baik di dalam rumah tangga. Fayakhudhu zawju 'iwadan liyutalliqaha, maka suami mengambil 6 'iwad, yaitu pengganti untuk menceraikan istrinya. Fayajuzu walau kanat haidun, maka boleh. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya istri Thabit ibn Qais ibn Syammas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inni ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Wahai Rasulullah, aku tidaklah mencela suamiku baik dalam akhlak dan juga tidak pula agama. Walakin akrahul kufra fil Islam, akan tetapi aku khawatir, aku benci kekufuran di dalam Islam. Aku tidak bisa bersyukur dengan suamiku, aku isinya seterusnya. Maka Rasulullah berkata kepada dia, maknanya, sini Rasulullah tangkap. Maknanya, Rasulullah mengatakan ataruddina alaihi hadiqata, apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dahulu dijadikan mahar atasmu? Qalat na'am, ya. Maka dia mengatakan iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada barakallahu fikum Thabit ibn Qais suaminya, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqatan. Maka terimalah mahar yang telah kau berikan kepada istrimu tadi dan ceraikanlah dia dengan perceraian yang baik. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan secara mutlak, lam yas'alin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hal kanat haidun aw tahira. Rasul tidak bertanya kepada wanita tadi, engkau itu sedang haid atau sedang suci? Tidak bertanya. Menunjukkan hukum yang mutlak sehingga mencakup suci ataupun haid. Li'anna hadha talak iftida'an minal mar'ah an nafsiha fajaza 'indal hajah ilaihi. Dan dikarenakan cerai yang seperti ini merupakan semacam kayak keriduan si wanita tadi untuk mengembalikan maharnya tadi. Maka dibolehkan ketika memang ada butuh yang seperti ini. Ala ayyi halin kana, apapun keadaan dia. Ini barakallahu fikum. Ini demikian. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Tiga perkara dibolehkannya. Qala fil mughni mu'alilan jawaz khul'i halil haid. Berkata dalam al-mughni ya Ibnu Qudamah, memberikan alasan bolehnya khulu' ketika haid. Maka kata beliau, li'annal man'a minat talaki fil haid min ajli ad-darari alladhi yulhiquha bitulil iddah. Dikarenakan larangan mencerai istri dalam keadaan haid ini karena munculnya dharar yang diilhakkan, yang diiringkan dengan panjangnya iddah. Naam, wal hulu'u li izalati dharari alladhi yulhiquha bisu'il 'ishrah. Itu kalau tolak dari laki-laki. Adapun hulu' wanita meminta cerai ini dalam rangka untuk menghilangkan mudharat yang dirasakan oleh wanita dengan sebab pergaulan yang kurang baik. Wal maqamu ma taqrahuhu wa tubghiduhu, dan juga karena kedudukan yang mungkin bersamaan wanita tersebut tidak menyukainya dan membencinya. Wa dzalika a'dham min dharari tulil iddah, ini lebih besar karena dia mungkin terasa tersiksa dan seterusnya. Maka ini lebih besar dari sekedar susahnya menahan diri ketika tul iddah, yaitu panjangnya iddah 3 bulan, 3 kali haid. Maka fajaza daf'u a'lahuma biadnahima. Naam, maka boleh kita daf'u a'lahuma, kita mengalahkan yang besar dengan mengorbankan yang ringannya. Naam, artinya demikian, kalaulah ternyata seandainya wanita tadi dibolehkan hulu demi menghilangkan dharar yang dia rasakan, keberatan hati, ketersiksaan jiwa dengan jeleknya pergaulan sang suami kepadanya atau seterusnya, ini dibolehkan. Maka sini walidzalika lam yas'alin nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtali'ah an haliha. Oleh karena itu nabi tidak menanyakan kepada wanita tentang keadaan dia haid atau tidak. Namun ketika dia meminta cerai, maka suami pun mengukuhkannya, maka ini jatuh tolak. Ini demikian. Jadi tidak dilarang dalam dua ke tiga keadaan. Yang pertama, enam, barakallahu fikum, adalah bahwasanya wanita yang haid itu diharamkan untuk ditolak. Enam, Ini pembahasannya haram hukumnya. Adapun perkara dia masuk hitungan atau tidak, para ulama khilaf dan akan sampai pada pembahasan hukum yang ke-8. Hanya waktu tidak mencukupkan. Ya. Dalam hal ini, diharamkan atas wanita, atas suami menceraikan istri dalam keadaan haid dikecualikan dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau suami belum pernah khulwah, belum mengalami dukhul dengan istri. Ini dibolehkan. Yang kedua, kalau keadaannya adalah apabila istri dalam keadaan hamil. Istri dalam keadaan hamil, maka ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu permintaan dari istri dan kesanggupan dia mengembalikan maharnya, yang seperti yang dikatakan tolak ala iwat, yaitu memang dia memang ridho tuntutan istri dan ini dia siap mengembalikan mahar. Walaupun dalam keadaan haid, maka tetap jatuh. Kalau suami mengukuhkan. Nah, kalau suami sampai mengatakan aku ceraikan kamu. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ini yang harus diperhatikan. Kata beliau, bagaimana kalau nikah? Berarti kalau haid tidak boleh mencerai, apakah demikian pula kalau wanita sedang haid tidak boleh mengadakan akad nikah? Nah, bagaimana kalau tolak boleh? Kata Syekh, wa amma aqdun nikahi 'alal mar'ah wa hiya haid. Adapun melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita dalam keadaan dia sedang haid, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Boleh. Loh, itu nikah kok sedang haid ya? Nah, maka boleh yang seperti ini. Kenapa? Li'annal aslah al-hil. Dikarenakan asal mengadakan akad nikah adalah halal. Wala dalila 'alal man'i minhu, dan tidak didapatkan adanya dalil yang melarang wanita untuk mengadakan akad nikah dalam keadaan haid. Lakin idkhala zawji 'alaiha, yang dilarang akan tetapi sang suami setelah menikah dilarang untuk melakukan hubungan jima. Naam. Wa hiya haidun yundar fi, untuk dilihat. Naam. Berhubungan badan ditinjau. Ditinjau fa in kana yu'minu, fa'inkana yu'man min an yato'aha falabasa. Kalau memang dirasakan aman, tidak sampai jatuh kepada tempat haid, maka yang seperti ini tidak mengapa untuk melakukan jumbu dan seterusnya. Wa illa falayadkhul alaiha. Kalau tidak aman, mungkin karena nam pengantin baru dan seterusnya, maka jangan dilakukan hatta tathura, sehingga wanita tersebut suci khaufan minal wuqu fil mamnu, dikhawatirkan terjatuh pada nah barakallahu fikum larangan ya, untuk dia terjatuh kepada larangan. Dan hukum yang ke-8, nah sebagai isyarah dari Syekh, nah bahwasanya kata beliau ini diterangkan bahwasanya di sini kata beliau adalah i'tibaru iddati talaq bihi, yaitu talak seandainya terjadi ketika wanita haid dicerai istrinya, itu walaupun haram namun apakah tetap dihitung? Naam. Apakah telah tetap dihitung? Para ulama khilaf. Naam. Para ulama khilaf. Naam. Dan beliau menyatakan di sini bahwasanya dalam hukum ini, dalam hukum ini kata beliau, ketika sang istri mengalami haid, maka tetap dihitung, tetap dihitung. Namun hukumnya adalah haram. Naam. Hukumnya adalah haram. Ini demikian. Yakni dalam hal ini yang jelas khilaf para ulama, Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahullah, rahimahumallah, mereka satu pendapat. Syekh Ibn Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka di pendapat yang lain. Naam. Sebagian menyatakan dihitung, sebagian menyatakan tidak. Maka di sini barakallahu fikum, ini yang harus kita perhatikan. Adapun ketika haid, maka seyogianya sang suami bersabar. Nah, kalau memang dia tidak suka kepada istrinya dalam rangka mencari ketaatan kepada Allah, maka sabarlah sehingga sang istri suci dan belum dia datangi lagi, kemudian dia jatuhkan dengan talak dengan cara yang baik. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatin. Maka wahai sang apa wahai ayo nabi, perintah hitab kepada nabi, namun syarat bagi umatnya. Kalau engkau ingin menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah dengan atau di masa iddah, di masa dia sedang suci. Nah ini wallahu taala alam biswab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mudah kita baca di pagi atau di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini mereka para ulama tadi lupa, nah, menganggap yang bahwasanya kenapa mereka dihitung walaupun dalam keadaan haid tolaknya diharamkan, karena Rasulullah memerintahkan untuk dirujuk kembali. Dan tidak ada rujuk itu terjadi melainkan karena adanya tolak. Karena adanya tolak. Nah ini tadi. Sehingga mereka menghitungnya namun tidak mengilhakkan masa iddahnya. Wallahu taala alam bisawab. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya antum ya. Ini lagi ya.